Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Telkom Geger Kalong Bandung ataupun para pendengar Raja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Raja Bandung dan Roja atau Radio Sunnah lainnya, dimanapun Anda berada, di Lampung, di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, RIS di Kebumen, Radio Insani di Purwadi Purbalingga, atau radio-radio lain yang ikut menyiarkan. Pemirsa TV Roja, di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook, di channel YouTube atau Facebook radio manapun, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab Maja'a fi Munkiril Qadar, bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Sudah diterangkan bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya berdasarkan hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika ada utusan dari kota lain yang menjelaskan bahwa di daerahnya ada orang yang tidak beriman kepada takdir. Lalu berkata Ibnu Umar, "Lau kana li ahadihim mislu Uhudin dhahaban summa anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu min hatta yu'mina bil qadar." Kata Ibnu Umar, seandainya salah seorang di antara mereka, yang dimaksud mereka itu adalah orang yang ingkar kepada takdir, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, pasti berat tontonan dan harganya triliunan, diinfakkan semuanya di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sehingga mereka beriman kepada takdir. Sudah dijelaskan kalau infaknya ditolak menunjukkan kekufuran orang itu. Sebab yang infaknya ditolak itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, hanyalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka dari diterimanya infak-infak mereka kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Oleh karena itulah, maka tidak beriman kepada adanya takdir bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran, keluar dari Islam, yang menyebabkan amal-amal baiknya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak beriman kepada takdir, sama dengan tidak beriman kepada Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Al-Quran menegaskan adanya takdir, al-hadis juga menegaskan adanya takdir. Mengingkari takdir sama dengan mengingkari Al-Quran. Kemudian Ibnu Umar berhujjah dengan sebuah hadis yang diterima dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu dijawab, Islam adalah engkau bersyahadat tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, saum, haji, lahirlah rukun iman yang lima. Demikian juga iman. Ditanya apakah iman, lalu dijawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Kita sudah menjelaskan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Bahwa beriman kepada Allah wajib mencakup 4 poin yang sudah kita terangkan. Pertama adalah beriman kepada keberadaan Allah. Wajib diyakini Allah itu ada, walaupun tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tidak teraba, pokoknya tidak terjangkau oleh panca indera yang kita miliki, tapi dia ada. Mengingkari keberadaan Allah adalah sikap yang tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal, dan tidak realistis. Karena logika manapun, rasio manapun, akal manapun pasti meyakini bahwa segala sesuatu pasti ada penciptanya, pembuatnya. Jangankan yang besar seperti alam jagat raya ini, benda sekecil apapun seperti gelas tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya. Mengingkari orang yang membuat gelas lalu meyakini gelas ini ada dengan sendirinya, ujug-ujug jeleg saja, itu keyakinan orang bodoh, orang yang tidak realistis, orang yang tidak berpikir logis. Karena mustahil sesuatu ada tanpa ada yang membuatnya. Kalau gelas saja mustahil ada dengan sendirinya, padahal itu benda kecil, yang simple, yang sederhana, apalagi alam jagat raya yang sangat super kompleks ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya, tapi pasti ada yang membuatnya. Selain dibuat dan diciptakan, juga diatur sampai sekarang, sampai saatnya tiba dunia ini dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Berdasarkan hal itulah maka wajib meyakini keberadaan Allah. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan poin terakhir yang semuanya itu sudah kita jelaskan adalah beriman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Keempat poin ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita teruskan kepada rukun iman yang kedua, wa malaikatihi. Beriman kepada para malaikatnya. Secara bahasa, malaikat itu berasal dari kata mal'akun. Maknanya adalah utusan. Secara bahasa demikian. Kemudian huruf alif yang hidup dan lam yang mati malakun ditukar sehingga menjadilah malakun, karena orang Arab itu biasa suka menukar huruf mad yang hidup dengan huruf lain yang mati, lalu dibuanglah huruf madnya, tadinya malakun menjadi malakun. Tapi ketika dijamakkan, huruf hamzah atau alifnya muncul kembali menjadi malaikatun. Secara bahasa makna malak atau malaikat adalah para utusan. Malaikat adalah makhluk gaib, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari cahaya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khuliqatun malaikah, khuliqatil malaikatu minan nur atau min nurin. Diciptakan para malaikat dari cahaya. Apanya yang diciptakan dari cahaya? Fisiknya dari cahaya. Sebagaimana wa khuliqal jan min marjin min nar. Dan telah diciptakan jin dari api yang menyala. Apa yang diciptakan dari api? Fisiknya, badannya. Wa khuliqa Adam mimma usifalakum. Dan Adam telah diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian, dari tanah bercampur air yang hina dan seterusnya menjadi orang. Apanya? Fisiknya. Adapun ruh dari masing-masing makhluk yang tiga ini, malaikat, jin, dan juga manusia, wallahu a'lam, tidak ada penjelasan dari apa ruh itu dibikinnya, dibuatnya. Dan Allah tidak memberikan informasi. Dan Allah hanya memberikan sedikit informasi tentang ruh. Walaupun manusia bertanya. Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya kepada kalian tentang ruh. Jawab oleh kamu bahwa ruh itu urusan Allah. Dan kamu tidak diberi ilmu tentang ruh ini kecuali sedikit. Jadi dari apa ruh itu dibuat, diciptakan? Tidak ada keterangan. Kalau Allah tidak menerangkan, berarti itu bukan bagian dari agama ini. Cukup kita meyakini ada ruh, baik untuk manusia, untuk jin, ataupun untuk para malaikat. Begitu ruh dimasukkan, hiduplah jasad ketiga makhluk tadi. Dan suatu saat ruh ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, baik dari manusia, dari jin, ataupun dari malaikat. Begitu dicabut, terpisah dari badannya, maka matilah. Matilah manusia itu, matilah jin itu, mati jugalah para malaikat. Matinya atau wafatnya para malaikat ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa nufikha fissur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat dan semua yang ada di bumi. Kita, jin, binatang-binatang, semua makhluk hidup mati. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Lalu oleh Allah dan Rasulnya pun ini tidak dirinci, siapa saja makhluk yang tidak mati ketika dihitiup sangkakala. Yang jelas malaikat pun mati. Dan kematian malaikat ketika ruhnya dicabut dari jasadnya. Ini menjelaskan bahwa malaikat terdiri dari jasad dan juga ruh seperti manusia, seperti juga jin, cuma materi atau bahan penciptaannya yang berbeda. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Berbeda bahan penciptaan, berbeda karakter. Mereka gaib dan kita tidak mengetahui bagaimana bentuk dari tubuh para malaikat tersebut. Jadi malaikat itu jasad yang ada ruhnya, bukan sekedar ruh semata-mata. Kelirulah orang yang menyatakan bahwa malaikat hanyalah ruh tanpa jasad. Adapun penyebutan ruh terhadap malaikat Jibril, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah para malaikat di malam Lailatul Qadar beserta ruh. Ruh yang dimaksud di sini apa? Malaikat Jibril. Bukankah ini menjadi dalil bahwa malaikat Jibril hanya berupa ruh saja? Berdasarkan ayat ini, oleh para ulama dijawab tidak, keliru. Malaikat Jibril khusus disebut ruh, malaikat yang lainnya mah tidak, karena dia adalah hamilur ruh. Karena malaikat Jibril adalah pembawa ruh. Dan yang dimaksud dengan ruh yang dibawa oleh malaikat adalah wahyu, Al-Quranul Karim. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah demikianlah, telah aku wahyukan kepadamu hai Muhammad ruh dari sisi kami, atas perintah kami. Allah telah mewahyukan ruh kepada Nabi SAW. Ruh yang dimaksud sinilah wahyu Al-Quranul Karim, yang disebut dengan ruh karena salah satu di antara fungsi dari ruh apa? Menghidupkan sesuatu yang tadinya mati. Al-Quran disebut ruh karena salah satu fungsi Al-Quran adalah menghidupkan hati yang sudah mati. Sebagaimana Al-Quran juga disebut dengan sebutan syifa. Apa arti syifa? Obat. Karena Al-Quran juga mengobati penyakit-penyakit hati. Al-Quran juga disebut nur, yang maknanya cahaya yang menerangi, karena fungsi Al-Quranlah menerangi. Al-Quran juga disebut furqan, karena yang membedakan antara hak dan batil. Al-Quran juga disebut ruh, karena fungsi Al-Quran salah satunya adalah menghidupkan hati yang tadinya sudah mati karena kekafirannya, karena kemusyrikannya, karena kedurhakaannya. Hati itu mati, lalu dibacakan Al-Quran, diajarkan Al-Quran, disampaikan Al-Quran, menyerap ke dalam hatinya, lalu hidup lagi lah hati yang tadinya sudah mati tersebut. Jadi wahyu atau Al-Quran, salah satu sebutan untuknya adalah ruh, sesuai dengan salah satu di antara fungsi Al-Quran. Nah, malaikat Jibril pembawa wahyu yang disebut ruh ini. Makanya dia disebut dengan sebutan ruh, yang ini terpakai hampir dalam setiap bahasa. Sesuatu atau seseorang dipanggil dengan apa yang dia bawa. Kita di sini umpamanya mengenal ada sebutan Pak Pos atau tukang pos. Hei Pak Pos, padahal namanya bukan pos. Dia disebut Pak Pos hanya karena apa? Dia membawa-bawa pos. Kadang-kadang Mang Baso beli 3, padahal namanya bukan baso. Baso itu adalah barang yang di apa? Yang dibawanya. itu terpakai dalam banyak bahasa. Malaikat Jibril disebut ruh karena dia hamilur ruh, bukan karena dia hanya terdiri dari ruh tanpa jasad. Bukan. Malaikat Jibril adalah makhluk yang berjasad, dan jasadnya terbuat dari cahaya dan juga memiliki ruh. Demikian juga malaikat-malaikat yang lainnya. Inilah penjelasan ringkas tentang malaikat. Wajib kita beriman kepada para malaikat. Dan kewajiban iman kita kepada para malaikat mencakup 4 poin juga. Pertama, al-imanu biwujudihim, beriman terhadap wujud mereka. Ini wujud ini jangan diterjemahkan secara letterlek berwujud, nanti disalahfahami. Makna wujud itu ada, eksis. Al-imanu biwujudihim, beriman kepada wujud mereka, maknanya beriman kepada keberadaan mereka, beriman terhadap eksistensi mereka. Mereka itu ada, sekalipun tidak terlihat, sekalipun tidak terjangkau oleh panca indera kita, tapi wajib diyakini keberadaannya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan adanya malaikat sebagai makhluk spesial. Ya, malaikat itu jumlahnya tidak ada yang mengetahui, saking banyaknya. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah di kalangan para malaikat kecuali hanya dia. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Selain Allah tidak tahu. Saking apanya? Saking banyaknya ini para malaikat. Baik di dunia sampai ke akhirat nanti sangat super banyak. Melebihi banyaknya makhluk hidup yang ada di muka bumi selain para malaikat. Untuk satu manusia saja, di sebelah kanan dan kiri ada raqib dan atib yang menuliskan amal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anishimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu akan selalu ada dua malaikat yang menempel terus kepada setiap orang. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Kanan ada, kiri ada. Selain itu ada malaikat hafadhah, penjaga, depan satu, belakang satu. Sebagaimana firman Allah, lahu muaqqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada muaqqibat. Muaqqibat maknanya para malaikat penjaga, baik di depan ataupun di belakang, yang menjaga dia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa tuh? Sudah 4 untuk setiap satu orang. Selain itu ada lagi malaikat qorin untuk setiap satu orang. Ma ahadu minkum illa ukila ilaihi qorinun minal jinni wa qorinun minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus, ditugaskan kepada dia satu qorin dari bangsa jin dan satu qorin dari bangsa malaikat. Setiap kita ada qorin dari bangsa malaikat. Satu orang satu qorin. Sudah 5 tuh. Belum lagi kalau kita mengamalkan amalan-amalan tertentu, zikir tertentu, ayat tertentu, doa tertentu, Allah kirim lagi malaikat yang lain. Untuk satu orang saja sudah berapa malaikat, ya. Jadi jumlah malaikat tidak ada orang yang mengetahui, saking apanya? Saking banyaknya. Jadi wajib diyakini malaikat itu ada. keberadaannya ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, sekalipun tidak terjangkau oleh panca indera, karena mereka adalah makhluk gaib. Dan salah satu yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah keimanan mereka kepada yang gaib ini. Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Maka selama yang gaib ini diterangkan oleh Quran dan hadis, wajib untuk kita yakini. Masuk akal ataukah tidak? Realistis ataukah tidak? Terjangkau oleh panca indera ataukah tidak? Selama itu diterangkan oleh Al-Quran, hadis yang sahih, wajib kita yakini, wajib kita percayai. Termasuk salah satunya adalah para malaikat. Inilah poin yang pertama dari beriman kepada para malaikat, adalah beriman kepada keberadaan mereka, bahwa mereka itu ada. Keberadaannya wajib untuk kita yakini. Kedua, al-imanu bi ismi man alimna ismahu minhum. Beriman kepada nama-nama malaikat yang telah kita ketahui nama-namanya di antara mereka, yang Allah jelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Yang dijelaskan dalam Al-Quran disebut namanya umpamanya Jibril, Mikail, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Mankana aduwa li Jibrila wa Mikaila, siapa orang yang memusuhi Jibril dan Mikail, disebutkan oleh Allah. Israfil ada enggak dalam Al-Qur'an? Tidak ada Israfil dalam Al-Qur'an. Nama malaikat Israfil di dalam Al-Qur'an. Tapi wajib kita percayai karena disebut oleh Allah di dalam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Di antaranya ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat malam, setelah takbiratul ihram beliau membaca doa iftitah. Salah satu doa iftitah yang beliau baca, hadis di sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa mil haqq biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hafalkan doa ini, bagus. Baca di dalam tahajud, dalam doa iftitah. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil. Allahumma ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Disebut nama Israfil dalam hadis ini. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka ikhtilafkan. Ihdini limakhtulifa minal haqqi bi'idnik. Tunjuki aku kepada kebenaran yang diikhtilafkan oleh manusia dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau maha pemberi petunjuk bagi hamba-hamba yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Ini doa iftitah yang beliau baca dalam sholat malam. Di antara disebut malaikat Israfil. Maka wajib kita meyakini ada malaikat yang namanya Israfil. Ada lagi malaikat munkar dan nakir. Tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tapi disebut di dalam hadis yang sahih. Ada lagi malaikat malik, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, seperti teriakan ahli neraka, ya wanadu ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Berserulah para ahli neraka, hai malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja daripada disiksa begini, ya udah mending sekalian dimatikan saja. Gitu tuh orang kafir tuh berserunya kepada siapa? Kepada malik. Malik itu malaikat yang bertugas di dalam neraka. Ya malik liyaqdi alaina rabbuk, ya di akhirat minta dimatikan, padahal ketika di dunia mereka enggak mau mati. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian itu mengaku kekasih Allah, coba kalian minta mati kepada Allah kalau kalian benar. Wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak akan pernah minta mati selama-lamanya. Selama di dunia ini enggak mau mereka minta mati kalau mereka benar mengakui sebagai kekasih Allah dan Allah menyayangi mencintai mereka, mestinya enggak takut mati karena mati pun akan dikasih surga gitu kan. Tapi wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak akan pernah meminta mati selama di dunia. Tapi di akhirat minta mati loh. Karena apa? Enggak tahan dengan siksa di akhirat. Liyaqdi alaina rabbuk. Ya malik, wahai malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Jadi nama malik juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quranul Karim, ya. Kalau munkar dan nakir tidak. Ada lagi malaikat zabaniyah. Dalam surah apa? Al-Alaq, ya, ayat-ayat yang terakhir. Itu juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Adapun malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kita imani secara ijmal, secara umum, secara global bahwa malaikat itu ada tapi namanya tidak tahu. Seperti siapa malaikat pencatat di kanan dan di kiri, namanya kita enggak tahu. Oleh Allah disebut Raqib dan Atid. Ini sebutan bagi malaikat yang ada di kanan dan di kiri, tapi bukan nama personal malaikat. Seperti siapa nama malaikat penjaga di depan dan di belakang, tidak disebut. Siapa malaikat qorin yang ditugaskan kepada kita, namanya juga tidak disebut. Siapa malaikat yang diutus oleh Allah menjaga kita apabila kita baca zikir tertentu, ayat tertentu seperti ayat kursi, Allah tidak menyebut namanya. Nabi SAW juga tidak menyebut namanya. Siapa saja nama malaikat-malaikat yang hadir dalam majlis ilmu seperti ini, tidak disebut namanya. Malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya, kita imani secara mujmal, secara global, secara umum. Inilah poin yang kedua dari beriman kepada para malaikat. Ketiga, al-imanu bi'af'alihim. Beriman kepada pekerjaan atau perbuatan atau amalan atau tugas-tugas mereka. Yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quranul Karim. Atau dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Seperti disebutkan, siapa malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Oleh Al-Quran disebut dengan sebutan apa? Malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Itu dalam surah As-Sajdah, ya. Katakan oleh Muhammad, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian malakul mautil ladhi wukila bikum. Malaikat maut, malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Ketika Nabi SAW menceritakan proses kematian seseorang, baik mukmin ataupun kafir, kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasul SAW, bila seorang mukmin berada di akhir masa kehidupan dia, menjelang kepergiannya ke akhirat, turunlah malaikat, nazala ilaihi malaikatun bayadul wujuh. Turun para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, wajah-wajah mereka itu putih, bercahaya. Mereka ramah, karena yang akan matinya siapa? Orang mukmin. Dengan membawa kafan dari surga dan parfum dari surga. Terus mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah kepadanya malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai malakul maut ini berduduk di samping kepala orang yang akan mati ini, lalu berkata, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila ridwanillahi wa rahmatih. Keluarlah kamu menuju ke ridwan Allah dan rahmatnya. Seperti itulah, ya. Di sini disebut malakul maut. Al-Quran juga disebut dengan sebutan malakul maut, dengan tugasnya yang jelas, yaitu mencabut ruh dari orang yang sudah tiba ajal untuk kematiannya. Malaikat Jibril dijelaskan dalam Al-Quran tugasnya apa? Salah satunya menyampaikan wahyu, bukan satu-satunya. Tugas beliau selain itu, selain menyampaikan wahyu, banyak. Seperti umpamanya turun di setiap Lailatul Qadar. Seperti ayat tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka turunlah di malam Lailatul Qadar itu para malaikat disertai dengan ruh. Ruh itu maksudnya malaikat Jibril ikut turun juga. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan beberapa pekerjaan dari malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu. Mikail tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran tugasnya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Kata kata Nabi Sallam, ala ayyi syai'in Mikail, untuk tugas apakah Mikail? Dia jawab, untuk nabat wal qatar, untuk tugas menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau meneteskan air hujan. Ini salah satunya, mengatur rizki. Dan terungkap dalam banyak nas, ada beberapa pelaksana dari tugas menurunkan hujan ke tempat-tempat tertentu tersebut atas instruksi dari malaikat Mikail untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, seorang lelaki berjalan di padang pasir yang panas dan tandus. Tiba-tiba dia mendengar ada suara di langit. Apa isi suara itu? Asqi hadiqata fulan, hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya. Dalam hadis ini tidak disebut nama si fulan. Si fulan itu si anu gitu ya. Tapi dalam riwayat itu disebut namanya. Tiba-tiba setelah mendengar suara itu, ada awan yang berjalan menuju ke satu titik. Dia telusuri ke bawah awan itu, lalu turunlah hujan di bawah, hanya di bawah awan itu, dan tidak turun hujan di tempat lain, hanya di tempat itu. Ternyata di bawah turunan hujan itu ada sebidang kebun. Ditemuinya di bawah, di dalam kebun itu ada orang yang lagi mengatur aliran air. Disamperin lalu ditanya, ya Abdullah, masmuka, wahai hamba Allah, siapa namamu? Orang ini menjawab, ismi fulan, aku namaku fulan. Oh ternyata itu nama yang disebut dalam suara di langit tadi. Lalu orang yang ditanya itu balik menjawab, limadza sa'alta an ismi, kenapa kamu bertanya tentang namaku? Dia menjawab, tadi aku mendengar suara di langit yang menyatakan, hujani kebun si fulan. Ternyata fulan itu engkau. Apa sih yang engkau lakukan sampai kebunnya khusus dialiri air dari langit, dan kebun yang lain enggak dibiarkan kering dan gersang, hanya dia yang subur? Apa yang dia jawab? Dia menyatakan, kalau omonganmu benar, maka ketahuilah sesungguhnya sepertiga dari hasil perkebunanku aku makan bersama keluargaku, sepertiga lagi aku jadikan modal untuk berkebun kembali, dan sepertiganya lagi aku infakkan, aku sedekahkan kepada para fuqara dan masakin. Itu yang menjadi penyebab kenapa khusus kebun dia itu tetap subur, gemur, menghasilkan panen yang melimpah di saat kebun orang lain kekeringan dan kegersangan. Karena sebagian dari hasil pertaniannya itu dia infakkan, dia sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Ini rahasia para bisnismen ya. Kalau mikir bisnisnya mau untung, jangan hanya melakukan ikhtiar hissi semata-mata, tapi ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i adalah ikhtiar dalam bentuk melakukan apa saja yang bisa membuka pintu rizki, walaupun perbuatan tersebut gak ada kaitan dengan untung atau rugi. Seperti banyak-banyak istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan rezeki? Secara rasional, secara logika, enggak ada hubungannya antara istighfar dengan rezeki. Tapi syariat menyatakan, ya ada. Allah menyatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Kata Nabi Nuh, aku katakan kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena sungguhnya Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit sebagai rahmat. Allah akan melimpahkan kepada kalian harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Salah satu ikhtiar yang Allah syariatkan agar turun hujan, agar harta melimpah, agar memiliki anak, perbanyak istighfar. Apa hubungan antara istighfar dengan rezeki dan anak? Menurut logika kita anggaplah tidak ada, tapi Allah yang Maha Pengatur. Allah yang mengatur rizki, Allah yang mengatur anak, Allah yang mengatur hujan, Allah juga yang menetapkan untuk memperoleh semuanya itu, perbanyak istighfar. Salah satunya perbanyak infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan salah satu di antara keran pembuka rizki, pintu pembuka rizki. Makanya para pedagang, para bisnismen, jangan berpikir nanti saya kalau dapat untung, saya akan infak sepertiga dari keuntungan ini. Jangan berpikir begitu. Tapi mau untung mau rugi, pokoknya saya infak sedekah. Dengan infak dan sedekah keuntungan terbuka. Bukan terbalik. Kalau untung saya infak, ternyata enggak untung, enggak jadi kan infaknya kan? Itu yang menutup pintu rezeki bagi dia. Dia baru akan infak dan sedekah setelah memperoleh keuntungan. Bukan dialokasikan untuk infak dan sedekah, mau untung mau rugi pokoknya saya tetap keluar untuk infak dan sedekah sepersekian dari harta saya. Nah, prinsip seperti ini yang membuka pintu rizki bagi dia. Bayangkan sesuatu yang katakanlah tidak masuk akal, hanya kebun orang tadi terhujani, sementara kebun lain di sekitarnya dibiarkan tetap kering dan gersang. Ketika para ulama membahas hadis tadi, mereka menyatakan mungkin suara tadi yang menyatakan asqi hadiqata fulan, hujani tuh kebun si fulan. Mungkin saja itu suara dari malaikat Mikail yang memberi instruksi kepada malaikat yang menjadi anak buahnya untuk mengatur aliran awan dan curahan air hujan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada malaikat yang memang disebut tugasnya secara khusus dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Ada juga yang tidak disebut. Contoh yang tidak disebut apa? Contohnya adalah malaikat penjaga gunung. Allah mengutus malaikat di setiap gunung. Tapi apa tugasnya? Wallahu alam, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya di sana ada malaikat. Yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh orang-orang kafir yang didakwahinya sampai berlumuran darah, sampai luka-luka dalam keadaan menderita, sakit dan letih, ada malaikat penjaga gunung menawarkan diri. Agar kalau Nabi SAW mau, silakan berdoa kepada Allah agar Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung itu mengangkat dua gunung itu ditimpakan kepada mereka yang melemparinya. Tapi Nabi SAW bukan seorang pendendam, disakiti, dilukai, dihina, habis-habisan, enggak ada dendam pribadi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dendam untuk urusan pribadinya. Kecuali kalau hukum Allah, aturan Allah yang dilanggar, baru beliau membalas untuk Allah azza wajalla. Tapi kalau pribadinya enggak. Sampai ketika ditawari untuk ya, dihancurkan itu orang dengan ditimpakan oleh gunung, karena ketulusan hati beliau, beliau menolak, bahkan berdoa, "Allahumma ihdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, karena mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak faham. Seandainya mereka tidak beriman, berharap dari anak turunan mereka lahir generasi-generasi yang mentauhidkan Allah azza wajalla. Itu bedanya Nabi SAW dengan kita. Kalau kita tersinggung sedikit saja, sudah ingin nonjokkan, kita lewat gitu ya. Ada orang-orang yang sentimen, nyinyir, lihat jenggot kita, itu ada kambing lewat. Kita inginnya apa? Inginnya nonjok saja, ini orang belum merasakan bogem saya kali. Tapi gak berani. Inginnya menindak, tapi keberanian gak ada. Cuma ngedumel di dalam hati. Agar orang itu memperoleh kecelakaan, kan gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Andai umpah kita akhwat ketika lewat disebut ninja. Atau ada lagi ketika lewat disebut bebegi sawah. Sakit hati, lalu mengangkat, "Ya Allah, hancurkan bibir dia." Dendaman itu, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedendam akhwat begitu, hancur itu orang-orang yang durhaka kepadanya. Nah, seandainya tidak ada kasus itu, apa yang dilakukan oleh malaikat di gunung? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada penjelasan tentang apa yang menjadi tugas mereka, tidak diterangkan. Walhasil, beberapa malaikat yang tugasnya diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, wajib untuk kita imani. Adapun malaikat yang disebut baik namanya ataupun fungsinya atau tempatnya, tapi tidak diterangkan tugas khusus bagi mereka, maka kita wajib mengimaninya secara global, secara umum. Inilah poin yang ketiga. Poin yang keempat, beriman kepada para malaikat mencakup al-imanu bisifatihim. Beriman kepada sifat mereka. Maknanya sifat itu kondisi fisik mereka. Selama kondisi fisiknya itu diterangkan oleh Allah atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Seperti contohnya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan beberapa kondisi fisik malaikat Jibril. Di antaranya adalah malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dikembangkan, itu memenuhi seluruh ufuk, menunjukkan besarnya ukuran fisik dari malaikat Jibril melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa hadza yadullu ala 'azamatihi wa annahu kabirun jiddan fa huwa fawqa ma natasawwaru." Hadis-hadis yang ada tentang malaikat Jibril menunjukkan betapa besarnya malaikat Jibril. Ukurannya sangat besar, melebihi dari apa yang bisa kita gambarkan, dari apa yang bisa kita bayangkan. Tapi ada tapinya, kadang-kadang malaikat Jibril menjelma, menyamar sebagai seorang manusia biasa. Kadang menyerupai seseorang yang dikenal tampan, juga dikenal soleh. Ada seorang sahabat yang dikenal ketampanannya, dikenal juga kesolehannya, namanya adalah Dihya Al-Kalabi. Kadang-kadang malaikat Jibril menjelma menyerupai orang itu. Kadang-kadang menyerupai orang yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Seperti hadis Jibril yang terkenal yang sedang kita bahas ini, ada orang datang warna pakaiannya sangat putih, warna rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas safar, tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya. Ternyata itu siapa? Malaikat Jibril. Dari sini kita mengetahui kemampuan para malaikat untuk menjelma menjadi orang. Tidak hanya Jibril, tapi malaikat yang lainnya juga diberi kemampuan seperti itu oleh Allah. Dan datang kepada manusia. Manusia yang didatangi tidak hanya para nabi, tidak hanya orang soleh, kadang orang durhaka. Didatangi oleh malaikat yang menjelma menjadi orang. Sebagai contoh dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ini tentang orang yang melakukan sebuah amal soleh berupa silaturahmi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula zara akhan fil qaryatil ukhra." Ada seseorang laki-laki mau berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Fa arsalallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Menjelma menjadi orang. Lalu bertanya, "Aina turid? Mau kemana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azura akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Saya mau berkunjung kepada si fulan tuh, saudara saya di kota lain. Ini dia loh, antara orang tadi dengan malaikat yang diutus tapi menjelma menjadi orang karena dia melakukan amal soleh tertentu. Kadang orang durhaka juga didatangi dalam rangka menguji, mengetes. Hadis ini pernah kita bahas ketika menerangkan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Tentang apa? Tentang tiga orang yang miskin dan cacat. Yang pertama adalah orang yang seluruh tubuhnya penuh dengan borok koreng, penyakit-penyakit kulit. Orang-orang jijik melihatnya dan menjauh. Selain berpenyakit juga apa? Miskin. Kedua, orang yang botak. Tidak ada sehelai rambut pun. Bolenang, herang gitu ya. Dan juga miskin. Dia minder dengan kebotakannya. Dan yang ketiga, orang buta dan juga miskin. Didatangi oleh malaikat. Menjelma menjadi orang. Lalu ditanyalah orang yang seluruh tubuhnya penuh penyakit kulit, apa yang paling kamu inginkan? Dia bilang, saya ingin kulit yang mulus, yang bagus. Hilang seluruh penyakit kulit yang ada dalam diri saya. Akhirnya diusap, didoakan, sembuh seketika. Sehingga dia menjadi orang yang memiliki kulit yang sangat bagus, melebihi bagusnya umumnya orang. Terus harta apa yang paling kamu sukai? Unta. Dikasih unta yang bunting, kemudian beranak pinak dengan cepat, sehingga selain sembuh dari penyakitnya, dia pun menjadi orang yang kaya raya. Datang lagi kepada si botak. Apa yang paling kamu inginkan? Saya ingin rambut yang bagus. Saya sering dihina disebut si botak, karineke, dan seterusnya. Dia usaha tumbuh rambut yang bagus. Bayangkan, tadinya botak terus tumbuh bagus yang rambut, kebayang nyisir terus ya. Kebayang bercermin terus gitu. Harta apa yang paling kamu sukai? Sapi. Dikasih seekor sapi betina yang bunting, beranak pinak, jadi kaya raya. Orang buta ingin melek, dikasih melek, disembuhkan, dan dikasih kambing yang bunting, lalu beranak pinak, sehingga tiga-tiganya jadi orang yang sehat, normal, bahkan melebihi umumnya orang, dan juga kaya raya. Setelah itu Allah mengutus lagi malaikat dalam bentuk persis seperti mereka sebelum sembuh kepada yang dulunya si budug. Si budug itu apa? Si koreng. Malaikat datang kepada dia dalam bentuk orang yang penuh luka-luka, penuh penyakit kulit, dan miskin, minta sedekah. Ya dikasih, oh kewajiban saya banyak, ini dan seterusnya. Ya. Oh, bukankah kamu dulu juga miskin seperti saya? Enggak, saya ini memperoleh warisan dari bapak, dari kakek, dari buyut, dan seterusnya. Bohong dia. Sampai malaikat ini mendoakan, In kunta kadhiba fasayarraqallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan seperti kamu dulu. Mendadak atau ada bentol, gatal, digaruk, mulai bor, akhirnya budug dewa. Kembali kepada seperti dahulu. Dan unta yang dimiliki satu demi satu mati, entah kenapa akhirnya habis, dia kembali seperti dulu. Ya miskin, ya juga berpenyakit. Demikian juga si botak, dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi pas ketika malaikat menemui orang yang tadinya buta, meminta infak dan sedekah, kata orang buta, saya pun dulu seperti kamu. Lalu Allah mengembalikan penglihatan saya dan Allah berikan harta yang melimpah ini. Sekarang ambil kambing-kambing yang kamu suka dan tinggalkan kambing-kambing yang kamu ingin tinggalkan. Ambil saja, silakan, ridho ikhlas. Tapi karena ini nguji, ya, malaikat itu menjawab, sesungguhnya Allah mengutus aku untuk menguji kalian bertiga. Nah sekarang silakan miliki kemelekanmu dan hartamu, karena sungguhnya kamu bersyukur kepada Allah tidak seperti dua kawanmu itu. Akhirnya dia pergi. Jadi malaikat kadang mendatangi orang yang durhaka tadi. Dua orang tadi, si botak dan si budug tadi, itu durhaka, tapi didatangi oleh malaikat dalam rangka menguji. Ya, para malaikat memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi orang. Ya, tapi tak pernah diberitakan baik dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih bahwa malaikat menjelma menjadi binatang. Enggak pernah. Jangan sampai umpamanya ketika diantara jamaah pergi ke Mekah untuk haji atau umroh. Semoga Allah SWT menjadikan semua hadirin dan pendengar oleh Allah suatu saat dipanggil ke sana untuk menunaikan haji atau umroh ya. Amin. Di atas Ka'bah itu banyak burung-burung yang berseliweran ya. Bukan merpati, siapa kayak kapinis atau apa ya, wallahu a'lam. Jangan sampai ada keyakinan, saya yakin burung ini malaikat yang menjaga di sini. Enggak. Malaikat tidak pernah diceritakan dalam ayat ataupun hadis di masa-masa yang lalu menjelma dalam bentuk binatang. Enggak, hanya dalam bentuk orang. Dan orang yang menjadi jelmaan malaikat hanya laki-laki. Tidak pernah malaikat menjelma menjadi wanita. Sekalipun orang yang akan ditemuinya seorang wanita. Ada enggak wanita yang didatangi oleh malaikat? Ada, siapa? Maryam. Maryam didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang tegap. Sampai Maryam takut dan berlindung kepada Allah dari engkau, in kunta taqiyah. Jangan ganggu saya kalau kamu orang yang takwa. Malaikat Jibril menyatakan, saya adalah utusan Allah kepada untuk memberitahukan bahwa kamu akan punya anak. Kan gitu ya. Itu dalam bentuk seorang laki-laki, walaupun yang ditemuinya adalah seorang wanita. Walhasil, wajib kita meyakini malaikat memiliki kemampuan yang Allah berikan untuk menjelma menjadi orang, ya. Tapi tidak pernah malaikat menjelma menjadi binatang, atau tidak pernah malaikat menjelma menjadi seorang wanita, sekalipun yang didatanginya adalah seorang wanita. Ini diantara sifat-sifat malaikat. Itulah keempat poin yang tercakup dalam hal beriman kepada para malaikat. Pertama, iman kepada keberadaan mereka. Kedua, beriman kepada nama-nama yang Allah sebut dalam Quran atau yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Adapun yang tidak disebut, maka kita imani secara global. Ketiga, beriman kepada tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Yang tidak dirinci tugasnya juga kita imani secara global. Dan yang keempat, beriman kepada sifat-sifat mereka yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Inilah poin yang kedua dari rukun iman. Nampaknya kita hanya cukup satu poin saja pada sore hari ini. Waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa Roja, mari kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan, yang pertama dari penelpon di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Ibu? Dari Sumbar Ustaz, dari Padang. Ya, silakan. Mohon maaf, terlebih dahulu dikecilkan volume TV-nya Ibu. Silakan. Sedikit Ustaz bertanya tentang masalah anak saya, enggak nyimpang dari tema. Anak saya ini suka mencuri Ustaz. Apakah saya merasa aneh dengan anak saya ini, misal mencuri, sudah saya bernasehat, sudah saya takutin dengan berhubungan dengan akhirat, sudah saya nasehatin, dia tetap mencuri. Usia SD tahun. Iya, masih SD 10 tahun. Ayo. Nah, apa yang saya lakukan sampai suami saya udah bosan melihat anak saya, tapi saya tetap mengajarinya. Yeah. Terus saya hilang akal lagi Ustaz menghadapinya. Saya takut udah ketogok sama masyarakat 2 kali, di sekolah sekali, di lingkungan masyarakat sekali. Yeah. Nah, terus tapi dia masih tetap melakukan, di keluarga. Nah, apakah ini satu penyakit atau apa ini? Ustaz, saya ini satu masalah pribadi yang tidak bisa saya komunikasikan sama orang lain. Cuma saya minta seperti yeah, dari Ustaz. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Nah, terima kasih untuk Ibu yang telah berinteraksi di sore hari ini. Kami persilahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu di Sumbar Padang, barakallahu fiik. Mungkin keluhan Ibu tadi mewakili banyak orang tua ya. Anak-anaknya memiliki hal yang negatif dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mencuri, ada juga yang galaknya gak ketulungan ke sesama temennya gitu. Tiap hari berantem, nakalnya, bandelnya, dan seterusnya. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, ada dua cara. Cara pertama adalah cara-cara yang sifatnya hissi. Hissi itu yang realistis, yang nyata, yang langsung, yang zahir. Seperti kita menasihatinya, kita mendidiknya, kita memberi hukuman sesuai dengan jenis dan kadar kesalahannya. Tidak boleh hukuman melebihi kadar kesalahannya dengan hukuman yang tidak berlebihan, dan memberi reward, memberi hadiah, memberi apresiasi bila si anak menurut, bila si anak ini melakukan sesuai dengan keinginan kita. Beri apresiasi, minimal pujian, minimal kita menunjukkan rasa suka, rasa senang, rasa gembira dengan kebaikan yang sudah dilakukan anak. Jangan sampai cuek, anak sudah melakukan kebaikan, gak ada komen sedikit pun dari kita. Nah, itu tidak memotivasi dia untuk lebih giat lagi dalam melakukan kebaikan. Beri apresiasi, bila perlu beri reward. Yang tadinya uang jajannya umpamanya cuma 10 ribu, karena kamu baik tadi sudah bantu ibu cuciin piring, dikasih lebih jadi 11 ribu, jadi 12 ribu. Itu boleh, bagus ya. Jadi yang pertama adalah memberi nasihat, memberi apresiasi, dan memberi hukuman ketika bersalah dengan hukuman yang layak sesuai dengan usia anak dan kadar kesalahannya. Kedua, dipilihkan lingkungan pergaulan. Kita masukkan ke sekolah yang bagus, ke pesantren yang bagus, ke lingkungan yang bagus. Kalau ada tetangganya yang rajin ngaji ke masjid, tolong tuh bawa anak saya ikut ke sana, dan seterusnya. Karena lingkungan sangat besar sekali pengaruhnya bagi siapapun, tidak hanya bagi anak, terlebih bagi termasuk juga bagi kita para orang tua, seringkali terpengaruh oleh lingkungan, oleh pergaulan. Nabi SAW menyatakan di dalam salah satu hadis, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, bahwa seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Pilihkan lingkungan pergaulan yang bagus. Itu di antara ikhtiar hissi. Kedua, ini yang tidak kalah penting, ikhtiar syar'i. Apa ikhtiar syar'i? Ikhtiar yang Allah syariatkan untuk perbaikan keadaan dalam hal-hal tertentu, bahkan dalam segala hal. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab taqwa, dalam bab muqaddimah, dalam muqaddimah bab taqwa. Kadang, kata beliau, Allah memberikan masalah, memberikan problem, trouble kepada kita sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Masalah itu bisa datang dari orang terdekat kita, dari pasangan hidup kita, dari istri atau suami, dari anak kita, dari orang tua kita, dari saudara kita, dari tetangga-tetangga kita, dari sahabat kita. Mereka melakukan perkara yang membuat kita sakit hati atau menderita atau merasakan ketidaknyamanan. Siapa yang mengatur mereka untuk bikin masalah dengan kita? Itu Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah bikin begitu? Sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, langkah pertama dan utama dari semua masalah yang sedang kita hadapi, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Oleh karena itulah, maka kalau kita ada masalah, apapun masalah, dari siapapun datangnya masalah, termasuk dari anak kita. Kenapa anak kita bandel? Kenapa anak kita nakal? Kenapa anak kita durhaka dan seterusnya? Coba tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kebandalan anak mungkin hukuman Allah untuk kita. Karena kedurhakan kita atau karena kelalaian kita kepada Allah. Cepat taubat, cepat tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa para ulama zaman dahulu selalu saling menasihati, baik secara lisan ataupun tulisan, saling menyurati, menasihati manusia dalam tiga hal. Dengan tiga isi nasihat yang luar biasa. Pertama ini salah satunya adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Jeleknya hubungan kita dengan sama manusia itu hukuman dari Allah kepada dia karena jeleknya hubungan dia dengan Allah SWT. Siapa sih yang mengatur orang-orang sehingga bermasalah dengan kita? Allah yang mengaturnya. Maka ingat untuk memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia, siapapun manusia itu, istri atau suami kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, coba hubungi dulu, perbaiki dulu ya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Nasihat kedua, ya, man ahsana. Disebutkan siapa yang memperbagus sikap dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memperbagus, ya, sikap orang-orang kepada dia. Jeleknya orang kepada kita dalam bersikap itu hukuman Allah karena jeleknya sikap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Coba perbaiki sholat kita dari aspek batini dan aspek lahiri. Aspek batininya keikhlasan dalam hal sholat, kekhusyuan di dalam sholat. Aspek lahiriahnya, apa gerakan-gerakan sholat kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah kita gak peduli bagaimana cara Nabi mengangkat kedua tangan, bagaimana cara sedekap, bagaimana cara ruku, cara sujud, yang penting ngikutin orang itu secara rincinya kita gak mau tahu. Apakah begitu? Bagaimana waktu sholat dia, apakah di awal waktu berjamaah dengan masjid, di masjid dengan imam untuk laki-laki, ataukah dia gak perlu, yang penting sholat, sholat duhur jam 2:30 umpah, di rumah, gak berjamaah. Rusak atau jelek sikap dia kepada Allah, maka Allah akan menjelekkan sikap orang-orang kepada dia. Ini semua merupakan penjabaran dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Jadi ibu tadi yang memiliki anak, pertama coba tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tingkatkan kadar dan kualitas dan kuantitas dari ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan jalan keluar. Allah nanti akan merubah hati anak ibu. Asalnya salah jadi soleh, asalnya maksiat jadi taat, asalnya menyimpang menjadi lurus atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kedua, di antara ikhtiar syar'i yang lainnya, jangan lupa banyak-banyak mendoakan kebaikan. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada si anak, sebandel, senakal, senyebelin apapun itu si anak. Jangan sampai keluar doa-doa yang buruk. Dasar kamu nakalnya, kamu akan jadi garong nanti. Benar, nanti dia jadi garong loh. Sekarang sudah menculik, besarnya kamu jadi koruptor besar nanti. Nanti bisa benar-benar kejadian. Jangan ungkapkan kata-kata seperti itu. Dalam emosi yang meluap, doakan kebaikan. Kamu sekarang nakal, tapi saya yakin kamu nanti menjadi ulama besar. Kejadian loh itu insya Allah. Manjurnya doa seorang ibu terhadap anaknya. Doakan kebaikan ya. Ambil dari Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu ayat-ayat yang isinya mendoakan kesolehan bagi istri dan anak-anak kita, ya. Baca doa itu sesering mungkin, terutama dalam masa-masa yang mustajab untuk berdoa. Ini yang kedua, doakan kebaikan. Doa yang ketiga, ini gak boleh diabaikan. Sepintas secara logika, secara rasional gak ada hubungan, tapi besar pengaruhnya. Coba perhatikan rizki, sumber rizki kita. Halal, haram, atau syubhat. Waliyazubillah. Bila rizki yang kita berikan ke anak kita bersumber dari yang syubhat, apalagi yang haram, itu berpengaruh kepada karakter mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam beri nafkah, tapi ingat, harus dari sumber yang apa? Yang halal. Para wanita zaman dahulu, istri-istri dari para ulama yang soleh dan solihat, setiap kali mereka, suami-suaminya berangkat, selalu berpesan, ittaqullah fi talabi rizqi, fa inna nasbiru alal juwa la nasbiru alal nar. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam mencari rizki yang halal. Jangan sampai berani nekat mencari yang haram, karena kami insya Allah bisa sabar, bisa tahan-nahan kelaparan, tapi kami gak akan sanggup, gak akan bisa sabar menahan api neraka. Oleh karena itulah, apa yang kita berikan kepada anak membentuk karakter. Berikan hanya dari sumber yang apa? Yang halal, yang diyakini kehalalannya. Pilih dan pilah mana yang benar murni halal, mana yang syubhat remeng-remeng, yang remeng-remeng jangan sampai yang masuk, ya. Kembalikan kepada orang yang berhaknya, atau kalau enggak tahu, salurkan kepada hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum. Boleh juga disedekahkan kepada fakir dan miskin. Oleh karena itulah, maka perhatikan. Ini setidak-tidaknya apa? Tiga poin tentang ikhtiar syar'i. Terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, tentang keterusterangan, tentang kelemah lembutan, karena anak belajar langsung dari sikap kedua orang tuanya, ya. Itulah Bu beberapa poin yang bisa saya nasihatkan kepada khusus diri saya, umumnya kepada ibu dan siapapun, untuk bisa merubah karakter anak kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan atau nasihat berharga yang telah Ustaz sampaikan. Jawaban untuk ibu di Sumatera Barat tadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Pak Abdurrahman, Pak, dari Tanjung Jabung Timur. Pak Abdurrahman Tanjung Jabung, ya? Ya, Tanjung Jabung Timur, Pak. Silakan, Pak. Mau tanya, Pak, di luar tema. Gini, Pak, karena saya ini kan bekerja di Sumatera, yeah. Sedangkan saya tinggal di Jawa, yeah. Saya takut itu karena kerjaan saya di Sumatera melakukan perbuatan zina, karena sebulan sekali kan baru pulang ke Jawa, yeah. Nah, terus kemudian saya malah nikah di Sumatera, nikah di Sumatera, nikah siri, tanpa memberitahu istri pertama, yeah. Apa itu melanggar aturan Islam atau gimana, Pak, yang saya tanyakan? Baik. Nanti gak jujur saya. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Barakallahu. Nah, kami persilakan, Ustaz. Gimana kalau istri Bapak yang pertama mendengar radio ini? Ketahuan. Barakallahu fiik. Iya, pertama, boleh gak berpoligami? Iya, hukum asal berpoligami boleh. Bahkan sebagian ulama menyatakan itu afdal. Sampai ada sebuah buku yang disusun oleh Syekh bin Baz rahimahullah dengan judul Fadlu Ta'addudi Zawjat, keutamaan berpoligami. Lalu dikutip ayat dan hadis yang menjelaskan hal itu. Ya. Itu hukum asalnya demikian. Tapi apakah ini berlaku mutlak untuk setiap orang? Tidak. Tergantung kondisi. Kalau dengan istri pertama tidak cukup, dalam arti dikhawatirkan kalau tidak menikah lagi bisa terjerumus ke dalam dosa besar, ke dalam perzinahan dan yang sejenisnya, dia bisa wajib sebagaimana hukum seorang bujangan. Kalau dia tidak menikah bisa terjerumus ke dalam maksiat, dia wajib untuk menikah. Sama dengan orang yang punya satu istri, tapi karena kondisi tertentu kalau enggak nikah lagi kemungkinan besar terjerumus ke dalam perzinahan, maka wajib untuk menghindari perkara yang diharamkan berupa perzinahan tadi. Ini yang pertama. Kedua, kalau dengan satu istri dia bisa menahan diri, kebutuhan syahwatnya terpenuhi, ya. Kalau tidak menikah lagi dia tidak akan terjerumus ke dalam maksiat. Tapi kalau menikah lagi kondisinya bisa lebih baik, maka dia sunnah untuk menikah lagi. Kalau dengan menikah lagi kondisinya akan lebih baik. Gimana lebih baiknya? Pokoknya gitulah. Ketiga, kalau umpamanya dengan satu istri menikah lagi tidak ada perubahan, tidak menikah lagi juga sama, tidak tambah baik, tidak tambah buruk. Nikah lagi tidak tambah baik, tidak tambah buruk, maka mubah. Tapi sebaliknya kalau dengan satu istri sudah terpenuhi, kalau tidak nikah lagi juga tidak akan terjerumus ke dalam maksiat, lalu dia menikah lagi lalu menimbulkan madharat, apapun madharatnya, maka lebih baik dia menghindarkan diri untuk menikah lagi. Itu hukum dari ta'andud atau berpoligami, ya. Saya tidak tahu bapak yang bertanya tadi masuk ke dalam kondisi yang mana, tapi dari pertanyaannya tadi, dengan satu istri dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan, dan dengan menikah lagi terjagalah dia. Yang semoga ini masuk ke dalam kategori yang pertama atau minimal yang kedua yang dianggap minimalnya sunnah. Tapi yang jadi masalah tadi adalah istri keduanya juga dari Sumatera juga, ya. Tinggal di Sumatera, dia kerja di Jawa. Jadi tetap aja pulangnya sebulan sekali. Nah, alangkah lebih baiknya kalau yang kedua ini adalah tinggal di Jawa dan bisa memenuhi kebutuhan syahwat dan bisa mencegah dari perbuatan zina yang dikhawatirkan tadi. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau nikahnya sirri? Sirri maknanya dirahasiakan. Ada dua makna sirri. Kalau yang dimaksud sirri itu dirahasiakan, gak ada seorang pun yang tahu, maka itu tidak boleh. Nikahnya tetap sah, tapi dia menyimpang dari sunnah Nabi untuk mengumumkan pernikahan. Nabi SAW menyatakan a'linun nikah, umumkan oleh kalian berita tentang pernikahan. Kedua, khawatir terjerumus ke dalam fitnah. Orang-orang gak tahu bahwa dia sudah menikah, lalu kelihatan berbarengan, berdampingan gitu, ya. Para istrinya yang sah, lalu kelihatan itu hamil. Orang-orang gak tahu bahwa sudah nikah, tiba-tiba hamil saja. Apalagi sudah berjilbab, gak pernah kedengaran nikah, kok hamil. Akhirnya timbul fitnah. Inilah yang dikhawatirkan dari pernikahan sirri, dalam arti tidak diumumkan. Mana kedua dari sirri adalah orang-orang tahu. Yang menikahkanlah orang tua dari si istri, cuma surat-surat resmi tidak diurus. Dia tidak memiliki surat nikah. Apa yang terjadi? Pernikahannya tetap sah, tapi dia berdosa karena tidak mentaati ketetapan ulil amri dalam hal itu, dan bisa menimbulkan madharat. Kepada siapa? Kepada istri dan kepada anak. Kalau gak punya surat nikah, nanti gak punya akte, ya. Gak punya akte, dia gak bisa punya paspor, dia gak bisa keluar negeri, dia gak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kan disyaratkan harus memiliki akte kelahiran dan surat-surat lain yang dibutuhkan. Dan itu kezaliman kepada si anak. Oleh karena itu, lebih baik terang-terangan, lebih baik terasa pahit di awal tapi manis di akhir, daripada manis di awal sebentar, pahitnya berkepanjangan. Tapi kalau tinjauan hukum syar'i, pernikahan bapak tadi tetap sah dan tidak dianggap sebagai sebuah perzinahan. Tetap itu suami istri. Tapi cobalah adakan dialog dengan istri yang pertama, dan juga urus surat-suratnya secara resmi demi kemaslahatan keluarga bapak sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak Was. Halo Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bermanfaat. Satu lagi kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di layanan telepon 021-823-6543. Kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan Ustaz yang tadi kita simak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Ibu? Sesuatu di Tamulang. Silakan bisa diangkat suaranya Ibu, biar bisa kita simak dengan baik. Mau bertanya, ini siapa yang suka memberitakan kejadian yang sebelum terjadi jadi gaib gitu loh. Iya. Suka ada kan bisikan atau pemberitahuan dari semacam, bukan bisikan juga, kadang-kadang dari perasaan gitu. Tapi itu benar terjadi, tapi kalau diabaikan benar terjadi, tapi kalau dipercaya dia bohong. Itu siapa sebenarnya yang memberitakan itu? Iya. Itu berkali-kali saya alami seperti itu. Saat diabaikan tidak terjadi. Kalau diabaikan benar terjadi. Tapi kalau dipercaya dia bohong. Oh begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ibu dari Pamulang, barakallahu fiik. Iya. Apa yang ditanyakan oleh ibu mungkin teralami oleh beberapa orang. Seperti ada bisikan tertentu untuk melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu kita lakukan gak benar, tapi kalau gak dilakukan benar-benar terjadi. Ya, kalau benar demikian dan itu sering terjadi, itu termasuk salah satu fenomena indigo, dan itu termasuk bentuk interaksi setan dari kalangan bangsa jin kepada manusia. Dan itu bisa terjadi walaupun tidak melakukan ritual tertentu. Bisa terjadi karena apa? Karena mungkin nenek moyangnya di atas, ayah ibunya, nenek kakeknya, buyutnya di atas, ada yang pernah menjadi dukun, menjadi tukang sihir, menjalin kerjasama dan perjanjian dengan setan dari kalangan bangsa jin. Yang salah satu isi kesepakatannya, bila orang ini mati, si jinnya nanti nurun kepada anak turunannya yang sesuai dengan kriteria. Makanya kadang ada anak kecil yang sudah mengalami indigo seperti itu, ya. Dan itu juga mungkin yang dialami oleh ibu yang bertanya barusan. Bisa disembuhkan nggak? Bisa, tentu saja, ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ibu wajib membentengi diri dengan zikir-zikir. Hafalkan zikir-zikir dalam seluruh aktivitas dan baca itu, termasuk zikir pagi dan petang, ya. Karena zikir adalah hisnul muslim, artinya benteng bagi setiap muslim dari godaan setan. Begitu lalai, setan masuk. Begitu berzikir, setan lari. Ini yang pertama. Kedua, banyak-banyaklah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Baca sesering mungkin sebelum tidur, ya, ketika akan berangkat, ketika kita umpamanya berada di tempat yang kita khawatir akan terjadi sesuatu, silakan baca ayat kursi di sana, ya. Dan ulang-ulang baca ayat-ayat yang sudah kita hafal sebagai salah satu bentuk membentengi diri dari intervensi setan dari kalangan bangsa jin. Setiap kali kita zikir, maka mereka akan lari menjauhi kita dan tidak akan mendekat apalagi berintervensi kepada pikiran dan hati kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu, coba pelajari tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Tanamkan itu di dalam hati. Begitu tauhid tertanam, maka jiwa, pikiran yang sudah terwarnai oleh tauhid yang benar itu tidak akan membuat setan betah berada dalam diri orang seperti itu. Ya jangankan setan dari kalangan bangsa jin, setan dari kalangan bangsa manusia, orang kafir, orang musyrik berada di rumah kita, kegiatan di rumah kita hanya ngaji, baca Al-Quran, berdoa, sholat, ibadah. Betah gak orang kafir? Enggak, dia akan menjauh. Apalagi dari kalangan bangsa jin, ya. Maka isi dengan tauhid, sering-sering menghadiri kajian-kajian tauhid seperti ini. Tanamkan itu dalam jiwa. Begitu tauhid dipelajari, tertanamlah keikhlasan, tertanamlah khauf, roja, mahabbah, keikhlasan dan seterusnya, sehingga itu yang membuat setan tidak akan betah berdekatan dengan orang yang seperti itu, ya. Itulah cara untuk bisa menyembuhkan dari fenomena indigo. Dan jangan lupa untuk selalu bertawud kepada Allah setiap kali ada bisikan. Jadi pas ibu ada bisikan begitu, langsung tawud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca ayat apapun untuk minta perlindungan kepada Allah azza wajalla. Maka dengan demikian insya Allah lambat laun setan itu akan jauh, menjauh, pergi dan pergi selamanya dari diri kita, ya. Demikian Bu nasihat saya, mudah-mudahan Allah cepat memberikan perlindungan dan kesembuhan bagi apa yang sedang Ibu alami sekarang ini. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi kita akan memasuki sholat maghrib. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.